Pengkitanna Yahya. Pengkitanna Yahya pasala mesa. Ia to isinna te esura, ia moto apa la jaji madoi. Napawi puang Allah Ta'ala lako puang Isa almase, anna ia mpapisenan nila kotaunna. Ia mijo nasuai almase to malaikaanan pangapikitan nila ko aku Yahya kaunanna. Kuukini sininna to apa ku kita. Na inde mi to pengkitanku. Ya mojo pepasanna puang Allah Ta'ala na kasabianna puang Isa almase. Lama sanangi to tombace isola toto sadingi te pepasanna puang Allah Ta'ala. Naturu ito apa diukilan. Nasaba asinin na te damo namasai na lajaji. To malabihku solangasan jo pitu jamaah inde provinsi Asia. Den nau pa na barakai kamu puang Allah Ta'ala to den te to. Den mo to na jolona na den taru to. Sola pitu roh jolona cadokkon malah biina puang Allah Ta'ala na puang Isa almase. Anna beng kamu kamasanangan solangasan. Ia to puang Isa saabi maruru. Ia mo bunga di patuo jo mai kamatean. Ia to mo kuasai sinin na raja lan lino. Napa kamoja ki na mate an nalapara miki jo mai dosata. Na pupenjaji miki mesa kada tuan imang. Tompang jaman puang Allah Ta'ala ambena. Ia to puang Isa to malaabi sola to makuasa. Teda cappana. Amin. Kita ilaratumi natalimbung saliu. Lana kita isinin na bangsa lalino na sikarakan mo'y totomangkan dokei. Nang tongan, amin. Nakua puang Allah Ta'ala. Aku mo pamulanna, aku to'o mo cappa'na. To makuasa to puang Allah Ta'ala, to den te to'o, den moton na jolona, na den taru to'o. Ia te aku Yahya, padammi to matappa. Di pakario-rio todana susi kamu, sanga umana todana puang Allah Ta'ala. Ia mijo na pasabara todana puang Isa susi kamu. Di palina ante pulau Patmos, sanga pangapisenan na kadanna puang Allah Ta'ala solampau na kasabiangku to curitan na puang Isa. Ia to na alo aha, na kuasai na roh Allah Ta'ala, angku sading gamara jiobokoku liwa tonggo. Susi oni tarompe, mangkada mina kua. Uki ilan sura to apa mukita, ammu kiringan ni lakote epitu jamaa, yamo to jamaa jo kota Efesus, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, na Laodikia. Ia tong kumesaile lakoboko aku, langkita ikumua indara jompang kadaina. Angku kita pitu tongkonan bulawan nani palita. Den mesa tau kede lantang atangana susi anak mentolino. Tompake baju malando ratu do ajena. Na ia to babarana ditutu ibulawan. Ia to ulunna sola belokana mabusa susi kapa namatanna dukku susi api. Ia to ajena cumbia bia susi tambaga disapo. Na gamarannan nongo susi wai sarambu gajah tonggo. Lima kanannan toe pitu bintuin. Anna den padang mataran wali-wali mesulan mayangana. Ia tolindona mengarang pasillo susi allo ketang yallo. Irokon na jolona susi tomate dikita. Apa na toe na lima kananna namangkada kumua. Danggi mu malaja. Aku mo pamulanna sola cappa'na. Aku mo to tuo, mangka mo mate, apa tuo pole mo te eda cappa'na, kuasai na kematian sola lino to mate. Ya mo jo'o, uki ito apa mukita mo, to apa jaji mo to'o, sola to apa la jaji. Ya to batuananna te epitu bintuin to mukita jo lima kananku, sola te epitu tongkonan bulawan susi te'e. Ya to pitu bintuin, ya mo malaikaanna to pitu jama'ah. Na yato pitu tongkonan, yamo to pitu jamaah.